Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasula minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung yang Allah muliakan. Para pendengar radio Roja Cilengsi untuk Jabodetabek dan sekitarnya. Pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung. Baik melalui radio, melalui streaming, YouTube ataupun Facebook di mana saja Anda berada. Pendengar Radio Al-Bayan Cianjur, pendengar Radio Roja Berau, Pontianak, Lampung, dan Tanjung Pinang, pendengar Radio RIS di Kebumen, Radio 1 Lombok, Radio Suara Kolbu Jayapura, Irian Jaya, Radio Amuba di Pangkal Pinang, dan Radio Hidayah di Pekanbaru, pemirsa Roja TV di mana saja Anda berada, dan radio dan channel TV lain yang juga ikut menyiarkan kajian kita di sore hari ini. Alhamdulillah kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang Kitab Tauhid. Bab yang kita bahas sekarang adalah pemberian gelar kepada orang dengan gelar yang dilarang, seperti Qadil Qudat atau Hakamul Hukam atau Malikul Amlak. Qadinya para qadi, hakim di antara para hakim, raja di kalangan para raja, atau yang sejenis dengan itu. Maka ini penamaan yang terlarang. Adapun qadi, qadi bahasa kitanya hakim, memadukan dua wewenang. Wewenang pertama adalah ilzam, wewenang kedua adalah ifta. Kalau ilzam mewajibkan mewajibkan orang untuk melaksanakan hukum yang ditetapkan oleh sang hakim. Kalau ifta memberi fatwa. Bahkan sebagian ulama menyatakan tiga fungsi qadi, yaitu dua yang tadi, ilzam mewajibkan, yang kedua ifta memberikan fatwa, dan yang ketiga asyhadah, artinya memberikan persaksian. Persaksian apa? Persaksian bahwa hukum yang mereka tetapkan adalah hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sinilah kita mengetahui bahwa seorang qadi atau hakim haruslah seorang alim, seorang ulama. Tidak semua ulama menjadi qadi, tapi seorang qadi pastilah seorang ulama. Kenapa gelar Qadil Qudat, Malikul Amlak atau yang sejenisnya sesuatu yang terlarang? Karena dia menjadikan dirinya sebagai sekutu bagi Allah dalam perkara yang tidak layak kecuali hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti hakim di kalangan para hakim, raja di raja, atau Sultanus Salatin, penguasa di kalangan di atas para penguasa. Semua gelar tadi hanya layak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah lah hakim di atas para hakim, qadi di atas para qadi, raja di atas para raja. Seluruh hukum milik Allah dan seluruh urusan hanya akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun qadi adalah orang yang menetapkan qadha. Sudah pernah kita terangkan bahwa qadha ada dua macam. Yang pertama qadha kauni, yang kedua qadha syar'i. Adapun qadha kauni artinya ketetapan Allah yang Allah berlakukan di alam jagat raya ini. Adanya hukum gravitasi, adanya benda yang bila dilempar ke atas pasti jatuh ke bawah, sifat api yang panas dan membakar, itu semuanya ketetapan Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antaranya takdir. Takdir Allah adalah qadha kauni. Qadha kauni sesuatu yang pasti terjadi, tidak bisa tidak. Baik qadha kauni itu adalah qadha yang Allah cintai ataupun yang Allah benci. Ada enggak ketetapan Allah di alam jagat raya ini tapi Allah sendiri benci kepada apa yang ditetapkan? Iya, seperti firman Allah dalam Al-Quran, dalam surah Al-Isra ayat yang keempat, wa qadayna ila bani Israila fil kitab latufsidunna fil ardi marratain. Kata Allah, sungguh telah kami tetapkan bagi bani Israel di dalam kitab bahwa kalian akan mengadakan kerusakan di muka bumi. Yang dimaksud kami telah menetapkan artinya kami telah mentakdirkan bani Israel dalam kitab bahwa mereka itu akan mengadakan kerusakan di muka bumi. Ini yang dimaksud dengan qadha kauni, tetapi qadha ini dibenci oleh Allah karena perbuatan mengadakan kerusakan di muka bumi itu bagus apa jelek? Buruk. Itu dicintai oleh Allah atau dibenci? Dibenci. Mengadakan kerusakan di muka bumi dibenci oleh Allah, tidak disukai baik perbuatannya ataupun orang-orang yang melakukannya. Tapi karena ini ketetapan Allah, takdir Allah, qadha Allah yang Allah berlakukan di alam pasti terjadi walaupun Allah tidak suka. Apa mungkin Allah menetapkan sesuatu yang tidak Allah sukai? Iya, contohnya ya tadi. Tapi dibalik kejadian yang tidak Allah sukai itu banyak kebaikan yang lahir dari hal itu. Adanya kerusakan di muka bumi dan orang-orang yang melakukan kerusakan tersebut melahirkan banyak kebaikan. Kalau tidak ada kerusakan tadi, kebaikan ini gak akan ada. Contohnya apa? Contohnya taubatnya orang-orang yang melakukan kerusakan tadi. Contoh lainnya apa? Contohnya lahir kebaikan berupa dakwah dari orang-orang yang melihat kerusakan tadi. Didakwahi itu orang-orang yang menjadi pelaku kerusakan tadi. Ada dakwah, ada nasihat, ada amar ma'ruf nahi munkar. Kadang-kadang jihad diharuskan menghadapi seperti itu. Apakah akan ada dakwah Amar ma'ruf nahi munkar, jihad, kalau tidak ada keburukan, tidak ada. Adakah taubat kalau tidak ada dosa sebelumnya? Tidak ada. Berdasarkan hal itulah, walaupun Allah tidak suka terhadap keburukan tadi, tapi Allah tetapkan terjadinya keburukan tersebut. Jadi Allah menyatakan wa qadayna ila bani Israila fil kitab latufsidunna fil ardi marratain. Kami telah tetapkan bagi bani Israel dalam kitab bahwa kamu akan mengadakan kerusakan di muka bumi. Jadi apa yang Allah tetapkan di alam sebagai takdir Allah, sebagai qada kauni, pasti terjadi. Kullu ma syaa'a kana wa ma lam yasha' lam yakun. Semua yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi. Inilah yang disebut dengan qada kauni. Itu qada yang pertama. Kedua, qada syar'i. Qada syar'i itu ketetapan Allah berupa syariat. Seperti Allah berfirman dalam Al-Isra ayat yang ke 23, kata Allah, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Kata Allah, wa qadha rabbuka, dan Rabb kamu telah menetapkan ketentuan. Apa ketentuannya? Alla ta'budu illa iyyahu, agar kalian jangan beribadah kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaklah berbuat ihsan, hendaklah berbuat baik. Ini ketetapan syar'i dan bukan ketetapan kauni. Kalau ketetapan syar'i pasti dicintai oleh Allah. Allah menetapkan kewajiban saum bagi kita di bulan Ramadan, menetapkan kewajiban sholat, zakat, haji, ya. Allah menetapkan kewajiban menuntut ilmu bagi setiap muslim dan seterusnya. Itu ketetapan syar'i, qadha syar'i. Dan seluruh ketetapan syar'i pasti baik, pasti dicintai dan disukai oleh Allah. Tapi ada tapinya, tidak semua qadha syar'i ini terlaksana dalam kehidupan manusia. Tidak. Kalau qadha kauni tadi pasti itu terjadi. Cuma enggak semua bagus, ada yang buruk. Adanya takdir buruk ini bukan kata saya, tapi kata hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa antu mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Rukun iman itu ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, dan yang keenam wa antu mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kamu beriman kepada takdir, baik yang baik ataupun yang buruk. Itu qada kauni. Ada yang buruk dan pasti terjadi. Adapun qada syar'i, tidak ada yang buruk. Karena syariat, syariat tidak ada yang buruk. Semuanya baik, semuanya bagus, semuanya dicintai oleh Allah, tapi belum tentu terjadi. Apakah ketika Allah menyatakan kutiba alaikumus syiyam, semua orang mukmin saum? Tidak. Ada orang mukmin yang tidak saum? Banyak. Ketika Allah menyatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, Allah telah menetapkan agar kalian jangan beribadah kecuali hanya kepada Allah. Realitanya, kenyataannya, kejadian yang kita lihat, ada enggak orang yang beribadah kepada selain Allah? Banyak. Beribadah kepada patung, beribadah kepada manusia, terutama yang sudah mati, baik yang dianggap orang soleh ataupun orang sakti, atau beribadah kepada makhluk lain yang lebih hina. Banyak realitanya. Walaupun ketetapan Allah enggak boleh itu begitu. Tapi ketetapan Allah yang berupa syariat ini tidak selalu terlaksana. Dan banyak orang-orang yang menentangnya. Allah berfirman, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, beribadahlah kalian kepada Allah yang telah menciptakan kalian. Ini qada syar'i apa qada kauni? Qada syar'i, menyuruh manusia semuanya beribadah kepada Allah. Coba, terjadi enggak apa yang Allah tetapkan ini, seluruh manusia ibadah kepada Allah? Tidak. Ada orang yang tidak ibadah kepada Allah? Banyak, bahkan jumlahnya jauh lebih banyak daripada orang-orang yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walhasil, perbedaan antara qada kauni dengan qada syar'i adalah, kalau qada kauni ada yang dibenci oleh Allah azza wa jalla, ada yang tidak disukai. Kalau qada syar'i semuanya baik, semuanya bagus, semuanya dicintai. Kalau qada kauni pasti terjadi, karena itu ketetapan yang Allah tetapkan di alam. Tapi kalau qada syar'i belum tentu terjadi, ya. Timbul pertanyaan kembali kepada pembicaraan awal, tidak bolehnya kita menggelari orang, baik diri sendiri atau orang lain, dengan sebutan qadil qudat, malikul amlak, sultanus salatin, atau yang sejenisnya. Raja diraja, hakimnya para hakim, itu terlarang. Ya, timbul pertanyaan, bila kita batasi gelar hakim, hakimnya para hakim atau raja diraja itu di komunitas tertentu, tidak berlaku di seluruh manusia, atau di negeri tertentu, tidak di seluruh negeri di dunia, atau di zaman tertentu, tidak di setiap zaman, atau dalam disiplin ilmu tertentu, tidak di seluruh disiplin ilmu, apakah dibolehkan? Seperti dia ini qadil qudat dalam masalah fiqih, umpamanya dia ini qadil qudat di negeri Indonesia, di negeri Arab Saudi, di negeri Mesir, di negeri Syam, apakah itu dibolehkan? Karena itu tidak mengandung menyekutukan diri dengan Allah. Karena apa? Kalau Allah meraja diraja teh, tidak dibatasi tempat, tidak dibatasi komunitas, tidak dibatasi zaman. Allah raja diraja di kalangan seluruh makhluknya, bagi seluruh makhluknya, di setiap detik, di seluruh waktu hidup manusia, hidup makhluk, Allah tetap raja di raja, Allah tetap hakim di atas para hakim. Nah, itu khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun orang yang digelari raja di raja, tapi di negerinya sendiri, di negeri itu ada beberapa negara bagian, setiap negara bagiannya ada raja-raja kecil, ya. Lalu ada raja dirajanya, tapi hanya berlaku di negara tersebut, tidak berlaku di negara lain, dan hanya berlaku di zaman itu, tidak berlaku di setiap zaman, zaman dahulunya, zaman yang akan datang, belum tentu itu berlaku. Sehingga tidak ada keserupaan dengan Allah Azza wa Jalla yang tidak terbatas oleh dimensi waktu, tempat, ataupun komunitas tertentu. Maka penamaan seperti itu boleh, tapi ada tapinya, lebih utama untuk tidak diberikan gelar seperti itu. Kenapa? karena dikhawatirkan timbulnya ujub, timbulnya takabur, mendorong orang tersebut untuk bertindak otoriter dan diktator atau hal-hal yang sejenis itu. Apa akibatnya? Akibatnya dia tidak mau menerima kebenaran ketika ucapan dan tindaknya bertolak belakang, berbenturan dengan kebenaran. Saya raja di raja, kenapa kamu komplain, kenapa kamu protes? Dikhawatirkan itu terjadi, dan itu bahaya. Berdasarkan hal itulah, maka sekalipun hukum asal dibolehkan. Karena apa? Karena tidak ada unsur penyerupaan dengan Allah, tidak ada unsur menyerupai Allahu Azza wa Jalla. Kalau Allah meraja di raja termutlak, tidak dibatasi oleh waktu, oleh tempat, oleh komunitas. Kalau ini hanya di komunitas tertentu, sehingga tidak ada penyerupaan diri dia dengan Allah Azza wa Jalla, hukum asal boleh. Tapi melihat efek buruk yang mungkin timbul, maka lebih utama untuk tidak dilakukan. Demikian juga umpamanya dalam dunia pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu Islam. Bolehkah seseorang disebut dengan sebutan qadil qudat fil fiqh? Dia hakimnya para hakim dalam urusan fiqih. Dibolehkankah atau tidak? Dijawab oleh para ulama, di antara Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Qulna, kami katakan, innal fiqha yashmulu usuluddin wa furu'ahu ala haddi qawli rasul. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din sara fihi umumun wasi'un. Kalau dikatakan dia alim fil alimul ulama fil fiqh, dia ulamanya para ulama di bidang fiqh, hakimnya para hakim di bidang fiqh, maka kita katakan yang dimaksud dengan fiqh ini mencakup pokok-pokok agama dan furu' dari agama, baik pondasinya, batangnya, akar dari seluruh agama ini tercakup dalam lafaz fiqh. Fiqh ini maknanya seluruh bagian dari agama. Berdasarkan definisi atau keterangan yang ditetapkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah? Kalau Allah menghendaki kebaikan bagi seseorang, gimana caranya? Yufaqihu fid din, Allah jadikan dia faqih dalam agama. Faqih dalam agama apakah maknanya hanya menguasai fiqih saja, akidah tauhidnya? Tidak. Enggak, seluruhnya, akidahnya, tauhidnya, termasuk aspek fikih, ibadahnya, fikih muamalahnya, munakahatnya, dan seterusnya. Seluruh bagian dari agama ini Allah berikan pemahaman kepada orang tersebut. Jadi fikih ini umum dan amat sangat luas, sehingga kalau ada orang digelari dengan gelar alimul ulama fil fiqh, atau qadil qudat fil fiqh, atau hakamul ahkam fil fiqh, artinya ulamanya para ulama di bidang fiqh, maknanya adalah seluruh manusia pemahaman agamanya merujuk ke orang ini. Maka hendaklah setiap orang tanazzuh dari hal itu, menjauhkan diri, mensucikan diri dari hal itu, menghindarkan diri dari hal itu, ya. Nah, sekalipun umpamanya kalau itu diterapkan di satu komunitas tertentu boleh, tapi mengandung resiko. Nanti orang memuji, mengagungkan, lalu dia ujub dan takabur. Ketika Nabi SAW melihat ada seorang sahabat memuji sahabat lain, dipuji di depan umum, Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Qata'ta unuqa sahibik. Kamu telah memenggal leher sahabatmu. Hadis tersebut sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dan ucapan Nabi ini teguran atau dukungan? Teguran ya. Ada orang memuji orang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu sudah menyembelih dia tuh. Berarti orang ini salah apa benar? Salah. Menyembelih benar apa salah? Ya salah, jangan itu dilakukan ya. Walaupun pujian itu sesuai dengan fakta. Pujian itu ada dalam diri orang tersebut. Isi dari pujian itu ada dalam diri orang tersebut. Dan itu boleh hukum asal, tapi mengandung risiko. Apa risikonya? Dia bisa ujub, dia bisa takabur, dia bisa riya, dia bisa melakukan hal-hal yang bisa merusak amalan-amalannya. Maka oleh Nabi ditegur ya. Bagaimana dengan gelar Syekhul Islam? Adakah ulama yang digelari Syekhul Islam? Ya banyak. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Imam Sufyan Ats-Tsauri, semuanya itu digelari dengan gelar Syekhul Islam. Apa makna Syekhul Islam? Maknanya adalah Asy-Syekhul Mutlaqul Ladzi Yarji'u Ilaihil Islam. Yaitu Syekh mutlak yang seluruh pemahaman Islam kembali kepada orang ini. Maknanya orang ini menjadi rujukan utama dalam memahami Islam dari seluruh aspek. Hukum asal maka ini tidak boleh. Karena apa? Karena Abu Bakar radhiyallahu an orang yang paling layak diberi gelar seperti itu. Beliau adalah manusia yang paling utama setelah para nabi. Tapi tidak ada seorang pun yang menggelari Abu Bakar dengan gelar Syekhul Islam atau dari kalangan sahabat utama manapun, tidak ada. Akan tapi bila gelar Syekhul Islam dimaksudkan, orang itu telah melakukan tajdid di dalam Islam. Tajdid itu pembaharuan. Yang dimaksud dengan pembaharuan itu bukan melahirkan pemikiran-pemikiran baru tentang Islam yang dulunya enggak ada lalu diada-adakan, itu mah bukan tajdid. Tapi apa? Bid'ah itu mah. Kalau di zaman Nabi dan para sahabat, pemahaman dan pengamalan Islam tersebut tidak ada lalu diadakan sekarang, itu mah bukan memperbaharui Islam, tapi apa? Mengada-adakan amalan baru dalam Islam yang dulunya tidak ada. Yang dimaksud tajdid atau pembaharuan adalah mengembalikan pemahaman dan pengamalan umat Islam yang sudah jauh menyimpang dari Islam, dikembalikan kepada ajaran Islam yang murni seperti di zaman Nabi dan para sahabat. Itu tajdid. Orangnya disebut dengan sebutan mujaddid. Kalau ada orang dengan keilmuan yang mumpuni, menguasai seluruh aspek dari ajaran Islam menurut kacamata sesama manusia, mengajak manusia kembali kepada Islam seperti yang diajar oleh Nabi dan para sahabat zaman dahulu, dan ada asar yang bagus, ada dampak positif, orang-orang banyak sadar, orang-orang yang ternyata keliru, terlalu jauh menyimpang, kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya, lalu orang itu diberi gelar dengan gelar Syekhul Islam, ketika orangnya sudah tiada, maka dibolehkan. Adapun orang-orang tersebut yang diberi gelar Syekhul Islam, mereka sendiri tidak suka dirinya diberi gelar setelah itu dengan gelar seperti itu ketika mereka masih hidup. Termasuk Imam An-Nawawi, tahu enggak apa laqab gelar sebutan manusia kepada Imam An-Nawawi? Muhyiddin. Apa arti Muhyiddin? Orang yang menghidupkan agama ini. Agama ini sudah mati di kalangan masyarakat pada saat itu. Tidak banyak orang yang mempelajari, apalagi mengamalkan, apalagi mendakwahkan. Enggak banyak. Mungkin karena kebodohan. Tampil Imam An-Nawawi, seorang pemuda dengan keilmuan yang di atas rata-rata, yang tidak ada bandingnya di zaman itu, mengajarkan agama ini, mendakwahkan, mempraktekkan, mengamalkan, dan mengajak manusia untuk kembali kepada agama ini. Dan banyak asar atau pengaruhnya. Orang banyak tobat, orang banyak kembali, orang banyak memberikan perhatian, kepedulian kepada agama ini. Hidup kembalilah agama ini di tengah masyarakat. Maka beliau diberi gelar dengan Muhyiddin, tapi beliau tidak suka diberi gelar itu. Beliau menolaknya. Tapi setelah beliau wafat, maka gelar itu tetap melekat pada diri beliau. Ya. Adapun sebutan imam ini jauh lebih enteng daripada sebutan Syekhul Islam. Karena apa? Karena sebutan imam ini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan kepada imam masjid ketika memimpin salat. Walaupun salatnya itu dua orang, satu imam, satu lagi makmum. Maka ini dibolehkan, ya. Tapi harus diperhatikan bahwa sebutan imam hanya kepada orang yang layak menyandangnya. Orang yang menjadi ikutan dalam pemahaman agama dan pengamalannya. Seperti dalam bidang hadis, kita mengenal ada Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam An-Nasai, termasuk Imam Ahmad. Dalam bidang fiqih, kita mengenal ada Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Ya, mereka disebut imam karena memang realitanya mereka imam di bidang tersebut. Apa makna imam? Orang yang diikuti dengan jumlah pengikut yang enggak bisa dihitung, tidak hanya di daerahnya tapi juga ke daerah lain, tidak hanya di zamannya tapi ke juga zaman-zaman setelahnya sampai zaman kita. Kita enggak tahu yang kayak gimana Imam Bukhari, sosoknya, kehidupannya, fisiknya, semuanya kita enggak tahu. Tapi kita mengikuti, dan penjelasan beliau tentang hadis mempengaruhi kita dalam memahami hadis. Pengikut beliau berjumlah ratusan juta, bahkan mungkin miliaran sampai hari kiamat nanti, dan dampaknya begitu luas dan besar. Layakkah beliau disebut dengan imam di bidang hadis? Iya, karena realitanya beliau ikutan. Demikian juga Imam Syafi'i. Dari aspek umpamanya politis, beliau RT-RT acan. RT juga bukan. Apalagi di negeri itu enggak ada RT-RW. Pemimpin di tengah masyarakat aja dari aspek politis atau sosial mungkin tidak. Tapi beliau menjadi ikutan di bidang agama, dalam berakidah, dalam bermuamalah, dalam beribadah, dalam mengamalkan agama ini, Imam Syafi'i menjadi ikutan jutaan manusia di seluruh dunia sampai mungkin akhir zaman, termasuk kita. Betapa banyaknya pendapat-pendapat Imam Syafi'i yang kita pegang teguh, kita yakini kebenarannya dan kita amalkan. Maka beliau realitanya memang menjadi imam, walaupun bukan pemimpin politis, walaupun bukan pemimpin sosial, tapi beliau menjadi ikutan bagi banyak orang. Maka beliau menjadi orang yang disebut dengan sebutan imam. Adapun menyebut imam kepada orang yang tidak layak, maka ini penghancuran terhadap Islam dan umatnya. Dari segi ilmuwan enggak layak disebut imam. Dari segi jumlah pengikut juga enggak layak disebut imam. Tapi kita sebut imam, maka ini menghancurkan kredibilitas dari imam itu sendiri, seperti umpamanya ustaz, sebutan ustaz harusnya disebut ditujukan kepada orang yang memiliki kapabilitas keilmuan yang mencukupi. Realitanya dia banyak mengajar, maka orang mendengarkan. Antara ucapan dan amalan selaras, maka kehormatan kredibilitas sang ustaz terjaga. Tiba-tiba banyak orang yang menyebut ustaz kepada orang bodoh hanya karena bisa mimpin doa, hanya karena menyampaikan 1-2 ayat, dia disebut ustaz. Padahal enggak menguasai ulum syar'iyah, tidak bisa bahasa Arab, tidak bisa umpama tidak menguasai ilmu fiqih, ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu-ilmu syar'i, enggak. Dia hanya baca 1-2 ayat dari buku tarjamah. Tapi dia bergelar di ilmu yang lainnya, insinyur, dokter, doktor, profesor di bidang ilmu umum, lalu dia menyampaikan 1-2 ayat yang dia dapat dari terjemahan. Otomatis pembahasannya dangkal, bahkan keliru, karena Al-Quran dan hadis dibedah dengan kacamata ilmu yang bukan menjadi alatnya. Ayat ditinjau dari perspektif sosial, dengan ilmu sosiologi. Hadis ditinjau menurut teori ilmu filsafat. Menurut di ayat ini berbicara tentang kedokteran, lalu dibedah dengan ilmu kedokteran. Keliru apa tidak? Amat sangat berisiko untuk keliru. Lalu orang seperti disebut ustaz, keilmuannya minim, amalannya juga tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu orang melihat dia ustaz kayak begitu, akhirnya kredibilitas orang yang disebut ustaz merendah. Oleh karena itulah sebait syair pernah menyatakan, alam tara anna as-sayfa yanqusu qadruhu idza qila inna as-sayfa amdha min al-'asa. Tidakkah engkau lihat bahwa sebuah pedang itu turun berkurang nilainya kalau dikatakan bahwa pedang ini lebih tajam daripada tongkat? Iya, pedang dibandingkan dengan apa? Disejajarkan dengan tongkat, lalu wah ini tajam dibanding ini. Ya iyalah. Itu pujian kepada pedang atau penghinaan? Iya, penghinaan kepada pedang. Kalau dibandingkannya dengan tongkat dari segi ketajaman. Pedang itu harus dibandingkan dengan sesama pedang lagi yang sama-sama tajam, ya. Walhasil sebutan imam kepada orang yang layak setelah orang itu wafat, ya dibolehkan. Demikian juga gelar ayatullah. Lakab ini adalah lakab yang tidak mengandung unsur kebaikan sedikitpun. Gelar ayatullah. Kalau yang dimaksud ayah di dalam ayat di dalam gelar tersebut dengan makna umum, maka tidak ada nilai lebih sedikit pun. Karena apa? Seluruh alam ini menjadi ayat tentang keesaan Allah SWT. Semut, ikan, ulat yang menjijikan tapi indah, warnanya berwarna-warni, kemudian dia tapak, dibungkus dengan kepompong, tiba-tiba berubah menjadi apa? Kupu-kupu. Itu menjadi ayat. Ayat itu tanda kebesaran Allah, tanda kekuasaan Allah, tanda kesan Allah. Semua yang ada di alam ini ayat bagi kebesaran Allah. Al-Quran, hadis banyak menjelaskan hal itu. Inna fi dzalika laayatin liulil albab. Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Itu banyak Sebab syair juga menyatakan wa fi kulli syai'in lahu ayah tadullu ala annahu wahid. Di dalam segala sesuatu ada ayat yang menunjukkan bahwa Allah itu esa. Kita semua ayat Allah. Binatang-binatang itu semua ayat Allah. Apa makna ayat di sana? Tanda terhadap keberadaan Allah sebagai pencipta kita dan kekuasaan serta keesaan Allah yang mengatur seluruh alam jagat raya ini. Maka kita semua boleh diberi gelar dengan atau sebutan dengan sebutan ayatullah. Karena kita adalah salah satu ayat di antara ayat-ayat Allah yang begitu banyak bertebaran di alam ini. Ini kalau makna ayat itu adalah makna umum tadi. Adapun kalau dengan makna khusus, orang yang diberi gelar ayatullah itu memiliki keluar biasaan yang tidak dimiliki oleh banyak orang, maka itu berlebih-lebihan. Para nabi pun yang memiliki banyak kelebihan, diberi mukjizat yang tidak bisa terjangkau oleh akal manusia. Nabi Musa bisa apa? Membelah lautan. Nabi Ibrahim dibakar oleh api tetapi tidak terbakar, ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa membelah apa? Bulan hanya dengan telunjuknya. Bisa mengeluarkan apa? Air dari sela-sela jarinya. Bisa memperbanyak makanan yang sedikit menjadi mencukupi oleh jumlah orang yang sangat banyak. Apakah para nabi disebut ayatullah? Tidak sama sekali, ya. Berdasarkan hal itu lebih selamat apabila kita mau menggelari orang yang memiliki kelebihan dalam banyak hal dibanding manusia pada umumnya, cukuplah dikatakan alim, mufti, hakim, qadi atau yang sejenisnya yang memang orang itu layak diberi gelar seperti itu. Adapun yang menjadi dalil tentang terlarangnya memberikan gelar-gelar yang tadi disebutkan, raja di raja, hakimnya para hakim, sultannya para sultan. Yang menjadi dalil terlarangnya hal itu sebuah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna akhna'a ismin indallah rajulun tasamma malikul amlak la malika illallah. Sesungguhnya nama yang paling hina di sisi Allah adalah orang yang diberi nama atau gelar raja di raja, padahal tidak ada raja kecuali Allah. Hadis ini ada dalam kitab Sahih Bukhari di dalam bab Abghadul Asma ilallah, juga dalam kitab Sahih Muslim dalam bab Tahrimut Tasammi Bimalikil Amlak, ya. Ketika menerangkan hadis ini, berkata Syaikh Utsaimin rahmatullahi alaih, inna akhna ismin, makna akhna'a yakni awdo'a, yang paling rendah. Sesungguhnya nama yang paling rendah maksudnya adalah yang paling hina di sisi Allah Azza wa Jalla adalah orang yang diberi nama atau diberi gelar, baik dia yang memberi gelar itu untuk dirinya ataupun orang lain yang memberi gelar itu untuk dirinya tapi dia ridho, dia suka, adalah orang yang diberi gelar raja di raja. Kenapa? Karena dia menempatkan dirinya pada posisi yang tertinggi. Raja adalah posisi tertinggi dalam kehidupan manusia. Mereka memiliki kekuasaan, power, wewenang, bahkan juga kekayaan yang tidak dimiliki oleh manusia pada umumnya. Itu raja biasa. Kalau di kalangan raja-raja yang banyak di setiap negeri, ada yang lebih berkuasa lagi. Raja-raja tadi dikuasai oleh satu orang raja yang menguasai seluruh kerajaan. Raja ini disebut raja di raja atau maharaja. Maka orang ini telah menempatkan dirinya pada posisi yang hanya layak ditempati oleh Allah. Allah lah yang menjadi raja di raja. Apa sanksi yang Allah berikan kepada orang yang disebut dengan sebutan raja di raja dan dia ridha dengan sebutan itu? Sanksinya Allah posisikan dia pada posisi yang bertolak belakang dengan posisi yang dia inginkan. Dia menginginkan apa dengan sebutan raja di raja? Keagungan, kehormatan, ketinggian derajat, kan itu ya. Apa akibatnya? Allah hinakan dia. Makanya dikatakan orang yang paling hina di sisi Allah adalah orang yang disebut dengan sebutan raja di raja. Dan ini merupakan posisi kebalikan dari posisi yang dia inginkan dengan sebutan tadi. Sebaliknya, orang yang paling mulia dan akan diangkat oleh Allah Azza wa Jalla ke tempat yang tertinggi dan menjadi nama yang Allah paling cintai adalah orang yang diberi nama dengan nama yang menunjukkan kerendahan hatinya, kerendahan dirinya di hadapan Allah. Nama apa? Abdullah. Nabi SAW menyatakan bahwa ahabbu ismin indallah, nama yang paling dicintai oleh Allah adalah Abdullah atau Abdurrahman. Apa makna Abdullah? Hamba Allah. Dan sebutan hamba ini adalah sebutan yang hina dan rendah. Hamba itu di kalangan sesama manusia hak dan kewajibannya berbeda dengan manusia yang merdeka. Dia seperti barang, bisa dijual belikan, bisa dipukul semaunya, bisa disuruh semuanya semaunya tanpa digaji, tanpa harus dibayar, hanya diberi makan saja, seperti kepada binatang. Status sosial seorang hamba itu rendah. Tapi ketika seorang menghambakan dirinya di hadapan Allah dan bukan di hadapan manusia, karena dia tahu dirinya memang rendah dan hina di hadapan Allah, semakin seseorang merendahkan dirinya di hadapan Allah, semakin Allah angkat dia ke derajat yang paling tinggi. Makanya manusia yang paling derajat, tinggi derajatnya adalah Nabi kita Muhammad SAW. Oleh Allah sering disebut dengan sebutan hamba. Tabarakalladzi, ya bukan tabarakalladzi ya. Allah Azza wa Jalla berfirman ketika Nabi SAW diisra'kan dan dimi'rajkan dalam surah Al-Isra, subhanalladzi asra' bi'abdihi layla minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawla. Maha suci Allah yang telah mengisrakan hambanya. Hambanya di sini siapa? Nabi Muhammad SAW disebut dengan hamba. Pada posisi ketika beliau diisrakan, posisi yang hina, posisi yang mulia. Posisi yang mulia. Enggak semua orang, enggak semua nabi, satu-satunya manusia yang diisrakan dan dimi'rajkan adalah Nabi kita Muhammad SAW. Nabi lain tidak ada. Hanya beliau satu-satunya. Posisi ketika diisrakan, dimi'rajkan, tak diragukan lagi, posisi istimewa. Ketika beliau pada posisi istimewa seperti itu, Allah menyebut beliau dengan sebutan hamba. Subhanalladzi asra bi'amdihi. Allah tidak menyebut subhanalladzi asra binabihi atau bi rasulihi atau bi Muhammadin, tidak. Tapi bi'amdihi, Ya, semakin seseorang menghambakan diri di hadapan Allah, maka semakin mulia dan semakin tinggi derajat orang itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La malika illallah." Tidak ada raja kecuali Allah, ya. Oleh karena itu dalam surah Al-Fatihah kemarin hari Ahad ini kita bahas Malik Yaumiddin, ya. Ada dua cara membaca yang benar ketika membaca surah Al-Fatihah ini. Ada yang membaca Malik Yaumiddin dengan ma yang pendek, Maliki Yaumiddin. Ada yang membaca Maliki Yaumiddin dengan ma yang panjang. Dua-duanya benar. Dua-duanya boleh berdasarkan riwayat yang sahih dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ada perbedaan mana? Ada. Kalau ma dengan bacaan pendek, Maliki Yaumiddin maknanya raja pada hari kiamat, yang merajai hari kiamat. Tuh, kalau ada pertanyaan, kenapa hanya di hari kiamat? Bukankah Allah juga menjadi raja sebelum kiamat? Allah menjadi raja enggak sekarang? Ke sebelum kiamat terjadi? Iya. Tapi kenapa dikhususkan Maliki Yaumiddin? Allah menjadi raja di hari kiamat. Karena wewenang Allah sebagai raja saat itu teraplikasi, terrealisasi. Enggak ada satupun makhluk yang berani berbicara tanpa izin Allah. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adzinallahu rahman wa qala sawaba. Pada hari kiamat nanti, malaikat Jibril dengan seluruh malaikat berdiri di hadapan Allah dengan berbaris. La yatakallamuna illa man adzina lahur rahman. Tidak ada seorang pun, malaikat, manusia, jin, semua, tidak ada yang berani berbicara kecuali setelah diizinkan oleh Allah, dan sekali bicara dia benar. Tidak ada orang yang berani saat itu. Adapun di dunia, walaupun Allah menjadi raja juga di dunia, ada enggak orang yang berani berbicara tentang pembicaraan yang diharamkan, dilarang oleh Allah dengan ancaman sanksi yang amat berat? Ada? Banyak. Allah melarang dusta, Allah melarang ghibah, Allah melarang menghina sesama manusia, Allah melarang mencaci sesama manusia. Dilarang oleh Allah dalam Al-Quran, la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khaira minhum, ya. Terus kalimat yang setelah itu, wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Jangan satu kaum menghina kaum yang lain, sebab yang dihina boleh jadi lebih baik daripada menghina, ya. Wanita juga begitu. Janganlah kalian saling mencaci di antara sama kalian. Janganlah kalian memberi gelar-gelar yang buruk kepada sesama kalian. Saling memberi gelar yang buruk. Nah, ini dilarang oleh Allah. Wala yaghtab ba'dukum ba'da dalam ayat selanjutnya. Jangan satu sama lain saling menggibah. Ijtanibu katsira minadh-dhon. Jauhi kalian kebanyakan prasangka. Sanksinya jelas. Orang yang menggibahi orang lain di alam kuburnya aja, dia kukunya runcing terbuat dari logam tajam, dia cakar-cakarkan itu kukunya ke wajahnya dan ke badannya. Ngeri gak apa? Ya pasti ngeri sampai hari kiamat. Begitu keras melarang di dunia. Ada gak orang yang melanggar ini? Banyak, bahkan menggibah menjadi hobi, menjadi hiburan. Dan rating infotainment di TV-TV yang isinya gibah itu rendah apa tinggi? Enggak rendah, enggak tinggi. Tapi tinggi bingit. Orang yang hobi mendengarkan itu jauh lebih banyak daripada mendengarkan yang lainnya. Oleh karena itulah manusia yang durhaka, sedurhaka apapun, tidak langsung diberi sanksi oleh Allah Azza wa Jalla di alam dunia ini. Makanya banyak orang yang petantang-petenteng, menantang Allah, menghinakan Al-Quran, mencaci Nabi SAW, menzolimi umat Islam, tanpa ada balasan kontan di dunia ini dari Allah Azza wa Jalla. Tapi nanti babak belurnya di akhirat. Di akhirat Allah satu-satunya raja. Lalu Allah menyatakan limanil mulkul yaum, punya siapa kerajaan di hari ini? Enggak ada yang nyaut. Allah menjawab sendiri, lillahil wahidil qahhar. Hanya milik Allah yang esa dan yang perkasa. Jadi makna Malik Yaumiddin, raja di hari kiamat, betul-betul teraplikasi di hari itu. Yang itu tidak teraplikasi di dunia. Orang dibiarkan bebas melakukan apapun, sekalipun melanggar apa yang Allah tetapkan. Adapun Malik Yaumiddin dengan yang mak yang panjang, maknanya adalah Allah yang memanage, yang mengatur, yang memiliki seluruh alam semesta ini, termasuk khusus pada hari kiamat. Milik Allah lah seluruh makhluk, milik Allah lah seluruh kerajaan dan kekuasaan, milik Allah lah seluruh wewenang untuk mengatur. Allah berfirman, hal min khaliqin ghairullah yarzukukum minas sama'i wal ard. Apakah ada pencipta lain selain Allah yang memberikan rizki kepada kalian dari langit dan juga dari bumi? Kata-kata hal dalam bahasa Arab disebut dengan sebutan istifham dengan dua makna. Makna pertama makna nafi, yang kedua makna tahadda. Kalau makna nafi artinya tidak ada. Hal khaliqun ghairullah, apakah ada pencipta selain Allah? Maknanya tidak ada. Tidak ada pencipta selain Allah. Yarzukukum minas sama'i wal ard, yang memberi rizki kepada kalian dari langit dan bumi. Hal di sana maknanya nafi, yaitu tidak ada. Kedua, tahadda itu artinya menentang. Coba ada enggak pencipta lain selain Allah? Kalau ada, datangkan. Mana? Walaupun hanya mencipta sesuatu yang apa? Yang amat sangat kecil, seperti umpamanya menciptakan seekor lalat. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran, di dalam Surah Al-Hajj ayat 73, innal ladhina tad'una min dunillah la yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lah. Sesungguhnya berhala-berhala yang kalian sembah selain Allah, mereka itu tidak menciptakan seekor lalat sekalipun seluruh mereka berkumpul saling kerjasama untuk menciptakan hanya seekor lalat saja. Tidak mampu. Satu-satunya pencipta, baik yang kecil seperti binatang kecil, termasuk kita kecil dibanding alam jagat raya ini, apalah termasuk juga alam jagat raya, bumi dan langit yang begitu dahsyat dan begitu kompleks, oleh Allah amat sangat mudah untuk diciptakan. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quran, A antum asyaddu khalqan amis sama ubanaha. Apakah kalian yang lebih sulit penciptaannya atau langit yang kemudian Allah tata, Allah bina? Mana yang lebih sulit, menciptakan manusia atau menciptakan langit? Tentu saja jauh lebih sulit menciptakan langit daripada manusia. Menciptakan langit saja Allah mudah bagi Allah, apalagi menciptakan manusia. Menciptakan manusia saja mudah tanpa model, tanpa contoh sebelumnya. Apalagi mengembalikan manusia yang pernah hidup lalu dimatikan oleh Allah, kelak dikembalikan seperti sedia kala, lebih mudah, lebih enteng, lebih ringan bagi Allah Azza wa Jalla. Walhasil satu-satunya raja di raja di alam dunia sampai ke akhirat hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak boleh menamai orang atau menggelari orang dengan nama dan gelar raja di raja, ya. Karena itu hanya dikhususkan bagi Allah. Memberi gelar atau nama kepada orang dengan gelar itu sama dengan membuat sekutu atau tandingan bagi Allah Azza wa Jalla dalam hal kekuasaan. Cukup sampai di sini saja penjelasan kita di sore hari ini. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Dan kepada Al-Akh Abdul Ghaffar ya di studio Cilengsi, dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan Abdul Ghaffar. Barakallahu fiik, Ibu di Ciamis ya. Pertama, tentu saja dakwahi dengan cara yang ma'ruf, yang baik, diberitahu dengan berbagai macam cara. Kalau kita mampu menyampaikan dengan lisan kita dengan cara yang baik, sampaikan. Kalau tidak, banyak cara. Umpamanya di rumah dengan menyetel radio, sebenarnya radio Roja, radio Tarbiyah Sunnah, ya. Setel di rumah agar seluruh anggota keluarga juga mendengarkan. Walaupun mereka nggak mau mendengarkan, kita setel keras-keras agar mereka juga mendengar, ya. Atau kalau materinya nggak pas dengan kondisi mereka, carilah di internet, di YouTube, di Facebook, atau streaming atau yang lain-lain, setel agar mereka mendengar. Mudah-mudahan ilmu ini masuk, terdengar oleh mereka, dan pintu hati mereka terbuka untuk menerima hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Pokoknya usahakan agar ilmu itu sampai, dakwah ini sampai ke mereka. Ini yang pertama. Yang kedua, jangan lupa berdoa kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada mereka. Itu yang kedua. Ketiga, ini yang jarang diperhatikan oleh setiap para pemuda di dalam anggota keluarga. Tunjukkan kemuliaan akhlak di tengah keluarga. Kalau kita mampu menunjukkan kemuliaan akhlak, seluruh anggota keluarga kita simpati, senang, suka, karena apa yang kita lakukan membuat mereka senang. Kita peduli, kita perhatian, kita juga ikut bantu-bantu orang tua dalam beres-beres di rumah, dalam hal masak, dalam hal nyupir, nyuci piring maksudnya, dalam hal mencuci pakaian, nyapu, ngepel, dan seterusnya. Senang. Kalau sudah senang, simpati. Dan kalau sudah simpati, nanti apa yang kita ucapkan akan diperhatikan oleh mereka. Apa yang kita omongkan itu akan didengar oleh mereka, ya. Jadi kemuliaan akhlak ini jangan dianggap enteng. Betapa banyak orang yang hatinya keras, tidak bisa tertembus oleh dakwah secara lisan, tidak bisa dinasihati oleh ayat Al-Quran atau hadis yang sahih, tapi ketika diperlakukan dengan sebaik-baik perlakuan, melihat kemuliaan akhlak anaknya, kawannya, sahabatnya, hatinya luluh dengan hal itu. Lalu sedikit demi sedikit mengakui kebaikan dan kebenaran kita, lalu diikuti. Jadi efek dari kemuliaan akhlak, walaupun akhlak bersifat muamalah dengan sama manusia, tapi efeknya kepada tauhid, kepada akidah gede banget. Makanya Nabi SAW sering mengaitkan akidah dengan akhlak. Beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ini akidah. Hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Salah satu efek dari kemuliaan akhlak adalah meluluhkan hati yang selama ini keras. Maka jangan lupakan menunjukkan kemuliaan akhlak, ya. Demikian yang bisa dijawab. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Abdul Ghaffar. Baik, barakallahu fik. Ibu yang barusan bertanya. Kita sudah tahu bahwa memajang gambar makhluk hidup terlarang, mengakibatkan malaikat rahmat tidak akan masuk. Tapi ada orang tahu ilmunya itu terlarang tapi sengaja melanggar. Dia pasang gambar-gambar di rumahnya, bahkan movie tadi, film-film seperti itu. Tapi kok hidupnya sejahtera, senang dari aspek duniawi. Jadi yang dimaksud dengan malaikat rahmat gak masuk itu rahmat yang bagaimana, gitu ya? Ya, barakallahu fik. Baik. Ibu yang Allah muliakan, kalau seseorang diberikan kesenangan dunia, baik harta, jabatan, popularitas, apakah tandanya orang itu dicintai oleh Allah, dirahmati oleh Allah? Belum tentu. Lihat Fir'aun, Haman, Qarun, senang apa tidak? Kehidupan dunianya senang, hartanya melimpah, sampai menjadi peribahasa harta apa? Harta Qarun. Fir'aun orang yang paling berkuasa, ya. Itu orang-orang durhaka rata-rata kaya raya, berkuasa, punya pengaruh, punya banyak pengikut. Apa itu yang dimaksud rahmat? Tentu saja bukan. Rahmat Allah itu tidak berupa kesenangan duniawi, tapi lebih terfokus kepada aspek batin dan ukhrawi. Walaupun mereka kaya raya dan berkuasa, hatinya, jiwanya resah dan gelisah. Kalau mereka tidak kelihatan resah, tidak kelihatan gelisah, happy aja, tenang saja, apakah ini maknanya rahmat? Enggak. Kalau berada di tengah kedurhakaan, dia merasa tenang dengan kedurhakaannya, dia merasa tentram dengan jauhnya dia dari aturan Allah, maka itu ciri orang yang sudah mati hatinya. Sebagaimana kita banyak penyakit, tapi sensor tubuh kita kepada penyakit itu tidak ada. Banyak penyakit tapi gak kerasa apa-apa, ya. Tensinya tinggi di atas 200, tapi pusing juga tidak, pening juga tidak, lemes juga tidak. Bahaya apa tidak? Bahaya, bisa stroke, tek, langsung mati, ya gak? Seperti itulah. Oleh karena itu, rahmat yang Allah berikan lebih tertuju kepada aspek batin, kepentingan ukhrawi. Walaupun dia miskin, walaupun dia tidak berkuasa, hatinya tenang, hatinya tenteram. Dia berada dalam curahan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kalau orang tahu gambar itu tidak boleh, sengaja dia pasang, terus akibatnya orang itu uangnya nambah, karirnya naik, pangkatnya terus meningkat, maka itulah yang disebut dengan sebutan istidraj. Istidraj adalah pemberian Allah kepada seseorang yang jauh dari aturan Allah. Untuk apa? Untuk menipu dia. Dia menyangka dianugerahi rahmat oleh Allah, padahal sedang dimurkai dan dibenci. Apa akibatnya? Akibatnya pertama, di dunia ini saja harta dan kekayaan dan pangkatnya akan membuat dia stres dan depresi. Yang kedua, harta dan kekayaan serta pangkatnya akan membebani hisab dia di akhirat. Lebih berat lagi bagi dia hisabnya di akhirat kelak. Maka jangan dilihat kesenangan dari aspek duniawi. Dia durhaka tapi kok senang. Dia tidak sholat tapi kok kaya raya dan hidupnya bahagia. Dia masang gambar tapi kok happy-happy saja. Jangan dilihat aspek lahiriahnya. Kalau dalam kedurhakaan dia kelihatan senang dan gembira, maka itulah yang disebut dengan istidraj. Makna istidraj adalah tipu daya dari Allah. Dia menyangka dianugerahi rahmat oleh Allah dengan kedurhakaannya, padahal Allah ingin menambah dosa dia bertambah besar dan azabnya kelak bertambah dahsyat daripada sebelumnya. Jadi jangan lihat orang itu, tapi ikuti aturan syariat. Apapun akibatnya, kalau syariat begini, kita lakukan begini, walaupun menanggung risiko di dunia, Allah ganti di akhirat dengan sesuatu yang jauh lebih menguntungkan bagi kita semua. Ya, cukup Abdul Ghaffar sampai di sini, sudah 6:30 dan kita persiapan untuk maghrib. Insyaallah kita lanjutkan materi ini di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.